Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk bisa melanjutkan membaca kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada surat Al-Infitar dan kita telah selesai membaca tafsir dari surat Al-Infitar. Maka selanjutnya akan kita baca tafsir surat dari Al-Mutaffifin. Berkata rahimahullah ta'ala, tafsiru suratil Mutaffifin wahiyya maqiyah. Tafsir surat Al-Mutaffifin wahiyya maqiyah. Para ulama al-mufassirin, mereka berbeda pendapat atau terjadi perbedaan di dalam menyebutkan surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Maka ada sebagian yang mengatakan Madaniyah, ada pula yang mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyah. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini bahwasanya surat Al-Mutaffifin adalah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini dinamakan dengan Makkiyah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Berkata rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi al-mutaffifin. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang ketika orang tersebut menerima takaran dari manusia, yastawfun, mereka meminta takaran tersebut disempurnakan, tidak boleh kurang, menuntut kepada sang penimbang untuk menyempurnakan timbangannya dia. Haknya dia harus sempurna didapatkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan ketika mereka menakar atau takaran, yaitu al-kail adalah takaran. Dan jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi timbangan tersebut, tidak menyempurnakannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan, liyaumin 'adzim, untuk satu hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin, hari di mana manusia berdiri menuju Rabb semesta alam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Kemudian berkata rahimahullah ta'ala, wailun, kalimatu azabin wa wa'idin. Wailun adalah kalimatu azab, kata azab, wa wa'id, dan ancaman atau tahdid, sebagaimana dalam surat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladhinahum an sholatihim sahun, yang mereka ini lalai dari mengerjakan sholatnya, yaitu tidak mengerjakan sholat baik dari sisi waktu maupun rukun-rukunnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wailun di sini adalah kalimat adzabin wa wa'idin, yaitu kalimat atau kata adzab atau kata ancaman. Lil mutaffifin. Apa itu al mutaffifin? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang setelahnya yang dimaksud dengan al mutaffifin, yaitu alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang ketika orang-orang tersebut menerima timbangan dari manusia, mereka menuntut untuk disempurnakan timbangannya, tidak boleh kurang. Ai akhadhu minhum wafa'an amma sabata lahum, yaitu orang-orang yang mereka mengambil dari orang lain, yaitu haknya, wafa'an, mereka menuntut haknya tersebut disempurnakan, tidak kurang, timbangannya tidak kurang, harus sempurna, harus pas. Kibalahum yastawfunahu, mereka menuntut dari para penimbang agar timbangan atau hak dia, yastawfunahu kamilan, disempurnakan timbangan tersebut. Disempurnakan haknya dia, min ghairi naqsin, dan tidak kurang. Jadi di sini disebutkan yang pertama adalah orang yang ketika menerima timbangan dari orang lain, maka dia menuntut untuk disempurnakan timbangannya. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan jika mereka menakar awazanuhum atau menimbang, jadi di kalangan orang-orang Arab al-mikyal dan al-mizan itu dibedakan. Al-mikyal itu biasanya ukuran dengan tangan atau takaran, contohnya dengan sok, satu sok 4 mud, satu mud dengan takaran 2 tangan orang yang orang tersebut ya ada di kalangan sana, di kalangan Arab ya. Sedangkan al-mizan itu adalah ukuran yang dia timbangan atau beratnya dengan gram atau kilogram. Dan ini al-mikyal ini dikenal di kalangan orang-orang Ahlul Madinah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mikyalu kailu ahlul Madinah wal mizanu waznu ahlul Makkah. Karena orang-orang al-mikyal ini dikenal di kalangan orang-orang Madinah. Mereka adalah orang-orang yang bertani, sehingga ukuran yang mereka gunakan adalah dengan mikyal, dengan takaran, dengan sok atau mud. Sedangkan al-mizan ini dikenal di kalangan orang-orang Makkah. Karena mereka berdagang, berjual beli seperti emas, perak, ini kan ukuran dengan gram. Nah, ini dibedakan di kalangan orang-orang Arab. Maka di sini disebutkan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan jika mereka mengenakar aw wazanuhum atau menimbang, ai idza utu annasa haqqahum, yaitu jika mereka memberikan hak manusia, alladzi linnasi, yang memang alladzi linnasi alaihim, yang memang hak tersebut adalah kewajibannya terhadap manusia, bikailin aw waznin, dengan ukuran atau takaran atau waznin, dengan timbangan, yukhsirun, dia orang tersebut tidak memenuhi takarannya, timbangannya, mengurangi. Ketika dia ditimbang orang lain, dia menuntut, penuhi hak saya, harus sempurna haknya dia. Tapi ketika dia menimbang hak orang lain, dia berlaku curang, mengurangi timbangan, tidak memenuhi hak yang dimiliki oleh orang lain. Ayan yankisunahum dzalika, yaitu mengurangi bagi orang lain timbangan tersebut. Imma bimikyalin au mizanin, naqisaini. Baik itu dengan mikyal, dengan takaran, wa mizan, dan dengan dan timbangan, naqisaini, dan mikyal dan timbangan tersebut kurang, tidak sempurna. Au bi'adami mil'il mik, au bi'adami mil'il mikyali wa mizani, atau dengan tidak memenuhi al-mikyal, takaran, wal-mizan, dan timbangan tersebut. Maka ini adalah al-mutaffifin, yaitu orang yang alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Aw nahwu dzalika, atau yang semisal dengan contoh, dua contoh di atas. Fahadha saraqatun li amwalin nasi. Maka ini adalah bentuk, sebuah bentuk mencuri harta manusia. Dia berlaku curang di dalam timbangan, maka ini adalah bentuk pencurian. Wa adamu insafin lahu minhum, dan tidak adanya sikap atau sifat adil bagi dia kepada manusia. Wa idza kana hadzal wa'd, wa idza kana hadzal wa'idu 'alal ladina yabkhasuna an-nas bil mikyali wal mizan, dan ancaman ini yaitu wailul lil mutaffifin, celakalah, binasalah al mutaffifin, maka ini ancaman kepada orang-orang yang mereka ini mengurangi atau berlaku curang kepada manusia dengan bil mikyal wal mizan, dengan takaran dan timbangan. Allah mengancam orang yang melakukan kecurangan seperti ini dengan ancaman yang sangat luar biasa. Wailul lil mutaffifin, celakalah, binasalah, yaitu orang yang melakukan kecurangan. Falladzi ya'khudhu amwalahum qahran aw saraqatan aula bihadzal wa'idi minal mutaffifin. Maka orang-orang yang mengambil harta mereka dengan qahran, dengan kekuatan, dengan paksaan, berarti ini terang-terangan ya. Kalau al-mutaffifin ini mengambil harta dengan secara sembunyi-sembunyi, secara curang, dia tidak jujur. Tidak disempurnakan timbangannya. Kadang sang pembeli tidak tahu kalau timbangan itu dikurangi oleh penjual. Iya. Maka, adapun orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan paksaan, dengan kekuatan, aw saraqatan, aula bihadzal wa'idi minal mutaffifin, maka orang-orang yang seperti ini lebih berhak, atau lebih-lebih lagi orang yang seperti ini itu lebih berhak mendapatkan ancaman sebagaimana ancaman tersebut diberikan kepada wailulil mutaffifin. Orang-orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara curang, mengurangi timbangan saja diberikan ancaman yang seperti ini, apalagi orang yang dia mengambil harta orang lain dengan paksaan, dengan kekuatan. Maka min babil aula, orang-orang seperti ini lebih berhak lagi mendapatkan ancaman. Maka di sini Syekh rahimahullah taala ingin menyebutkan satu kaidah atau satu faidah kepada kita di dalam agama ini, yaitu yang dikenal dengan kaidah al-aulawiyah. Jadi ada kaidah al-aulawiyah, atau yang terlebih lagi, lebih-lebih. Ya, contohnya ini. Orang yang mengambil harta orang lain dengan curang, dengan mengurangi timbangan, berhak mendapatkan ancaman ini. Min babil aula, orang yang mengambil harta dengan terang-terangan, dengan kekuatan, maka mereka terlebih mendapatkan ancaman yang lebih daripada ancaman orang yang mengambil secara curang. Dan contoh di dalam masalah fikih adalah, yaitu kaidah al-aulawiyah adalah tentang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk buang air kecil atau al-baul di dalam air yang tidak mengalir. Ya. Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri. maka janganlah atau kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Maka apakah larangan ini hanya untuk al-baul saja, untuk kencing saja? Maka tidak, larangan ini pun min babil aula terhadap al-ghaib, yaitu buang hajat. Kencing saja yang dia mungkin kadarnya lebih ringan daripada al-ghaid ini mendapatkan larangan dari Rasulullah SAW, mimbabil aula al-ghaid atau buang air besar, maka ini lebih-lebih dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena illahnya adalah satu, adhiyatun nas, yaitu mengganggu manusia. Kalau kencing saja sudah dianggap mengganggu manusia, apalagi dengan buang air besar. Maka ini adalah salah satu kaidah, yaitu kaidah al-aulawiyah. Itu kaidah yang menjelaskan yang maknanya itu lebih-lebih, terlebih lagi. Ini yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam penjelasan tentang surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan وَدَلَّتِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانَ كَمَا يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ الَّذِي لَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ كُلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْمُعَامَلَاتِ. Maka ayat yang mulia ini, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang atau seorang hamba kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu, sebagaimana dia ingin mendapatkan haknya dari manusia, dia ingin dipenuhi haknya oleh orang lain, tidak kurang. Yajibu alaihi an yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal mu'amalat. Maka wajib bagi dia juga untuk memenuhi atau memberikan hak manusia yang lainnya, baik dari harta maupun mu'amalah. Maka ketika dia ingin dipenuhi hak-haknya, maka penuhilah hak orang lain. Apabila dia ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Bal yadkhulu fi umumi hadza, bahkan masuk ke dalam keumuman ini, yaitu pernyataan beliau di atas, al hujaju wal maqalat, yaitu al hujjah, itu hujjah-hujjah dan maqalat, pendapat-pendapat. Fa innahu kama anna al mutanadhiraini, yaitu sebagaimana dua orang yang sedang berdiskusi. Qad jarat al-adatu, maka sebagaimana kebiasaan orang yang berdiskusi, anna kulla wahidin minhuma, bahwasanya setiap dari mereka, yahrisu ala ma lahu minal hujjaji. Maka setiap dari mereka ini bersemangat, berkeinginan yang satu dengan yang lainnya untuk saling mengeluarkan hujjah, saling mengeluarkan argumen. Dua orang yang sedang berdiskusi, maka keumumannya, kebiasaannya, mereka ingin, yang satunya ingin mengeluarkan argumen ataupun dalil-dalil yang dia miliki, demikian pula yang satunya ingin mengeluarkan dalil-dalil dan hujjah-hujjah yang ada pada dia. Fayajibu alaihi aidan an yubayyina mal li khasmihi minal hujaji. Maka wajib baginya, ini dikarenakan domirnya sama-sama membicarakan dua orang yang domirnya sama, maka menggunakan wa semua di sini. Maka wajib bagi dia, yaitu salah seorang yang sedang berdiskusi, untuk menjelaskan an yubayyina ma li khasmihi, untuk menjelaskan dalil-dalil yang atau argumen-argumen yang dia miliki kepada musuhnya atau teman diskusinya. allati la ya'lamuha, yang teman diskusinya tersebut tidak mengetahui dalil-dalil yang ada pada dia. Wa an yanzura fi adilati khasmihi kama yanzuru fi adilatihi huwa, sebagaimana dia melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh lawan diskusinya. Jadi yang satunya juga menyampaikan dalil-dalil, kemudian dia ini juga melihat dalil yang disampaikan oleh teman diskusinya tersebut atau musuhnya tersebut. Wa fi hadzal mawdi'u atau fi hadzal mawdi'i yu'rafu insafil insan atau insaful insan min ta'asubihi wa tisafihi. Maka dari sini, dari keadaan diskusi dua orang tersebut, akan diketahui mana yang dia bersifat ta'asub, yaitu ta'asub terhadap pendapatnya, tidak mau menerima kebenaran, wa'tisafi, dan ketahui dari kekakuan dia, wa tawadu'ihi min kibrihi, dan kita bisa menjadi tahu dari perkara tersebut ketawaduan seseorang ketika dia menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain dari sifat sombongnya. Wa aqlihi min safhihi, dan kita mengetahui orang tersebut berakal, min safhihi, jadi dia menghilangkan kebodohan yang ada padanya, dia menunjukkan orang tersebut adalah berakal. Nas'alullaha taufiqa likulli khairin, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq pada setiap kebaikan. Maka ini paragraf ini adalah tambahan faidah dari beliau rahimahullahu taala. Maka di dalam ayat yang ke-1 dan ke-3 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ancaman atau azab bagi orang-orang yang dia al-mutaffifin, itu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maka ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab dari turunnya azab adalah tidak memberikan hak-hak yang seharusnya kepada manusia. Salah satunya adalah mengurangi timbangan, berbuat curang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang permasalahan ini. Jadi bukan hanya dalam surat Al-Mutaffifin Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, bahkan di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara ini. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auful kaila idza kiltum." Sempurnakanlah takaran ketika kalian menakar. Wazinu bil qistasi al mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus ketika kalian menimbang. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Ashabul Madyan. Ashabul Madyan adalah orang-orang yang melakukan fahisyah, melakukan kejelekan. Disebutkan mereka ini melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka saraqatul amwal, orang yang suka merampas harta, mencegat orang-orang yang lewat diambil hartanya dengan paksa. Dan kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa curang di dalam masalah timbangan. Tidak memenuhi timbangan, menguranginya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabi Syuaib alaihi salam kepada Ashabul Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban, dan kepada kaum Madyan Allah mengutus saudara mereka yaitu Syuaib. Dan Syuaib ini adalah dari kaum tersebut, yaitu dari kaum Madyan. Kemudian Nabi Syu'aib diperintahkan untuk mendakwahi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada mereka dan perintah kepada mereka, mengatakan kepada mereka, wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyala wal mizana, penuhilah, sempurnakanlah oleh kalian al mikyal wal mizan, takaran dan timbangan, bil qisti, yaitu dengan adil, wala tabkhasun nasa asya'a, dan janganlah kalian mengambil hak-hak manusia. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kejahatan dengan melarasukan kerusakan di bumi. Maka disebutkan bahwasanya beliau alaihi salam mendakwahi mereka, mengajak berdiskusi mereka, mematahkan hujah-hujah mereka. Karena disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Syu'aib ini adalah khatibul anbiya, orang yang pandai berdialog, orang yang pandai mematahkan hujah-hujah kaumnya. Akan tetapi setelah sekian lama beliau mendakwahi kaumnya, memperingatkan mereka dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai akhirnya beliau mengatakan, aku beramal dengan amalanku dan kalian beramal dengan amalan kalian. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Maka Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, berbuatlah menurut kemauan kalian atau kemampuan kalian, sesungguhnya aku pun akan berbuat, yaitu beramal. Saufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun. Kelak akan kita tahu siapa, kalian akan tahu siapa yang akan didatangi oleh azab. Yukhzi, yang azab tersebut menghinakannya. Wa man huwa kadzib, dan siapa yang dia berdusta. Kemudian maka datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul Madyan, dan Allah selamatkan Nabi Syu'aib berserta orang-orang yang beriman dari azab tersebut. Allah mengirimkan as-sayhah, yaitu suara yang menggelegar, satu suara yang dia menggelegar dan mematikan orang-orang ashabul Madyan, langsung meninggal. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan, datang as-sayhah, maka orang-orang tersebut langsung mati, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebabnya adalah tidak memenuhi hak-hak orang lain, mengurangi hak-hak orang lain yang seharusnya ditunaikan. Nas'alullah salamata wal afiyata. Kemudian summa tawa'ada ta'ala al-mutaffifina, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada al-mutaffifin. Sudah lewat bersama kita al-mutaffifin. Wa ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala takjub. Ahlussunnah meyakini sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat takjub atau heran bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka takjub di sini ada takjub inkari, yaitu Allah mengingkari keadaan mereka. Ada apa? Ta'ajub istishaniyah dan ta'ajub al-inkari. Dan ini di sini adalah ta'ajab al-inkari. Allah Subhanahu wa taala mengingkari, heran dengan kondisi mereka. Min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaihi. Itu dengan keadaan mereka yang mereka ini senantiasa berada pada keadaan tersebut, berlaku curang kepada manusia. Faqala ala yadhunnu ulaika annahum mabutsun. Tidakkah mereka ini yakin bahwasanya mereka ini akan dibangkitkan? Liyaumin azim, yaitu untuk satu hari yang besar, yaitu hari kiamat. Maka disebutkan yaumun azim karena pada hari itu terjadi peristiwa yang luar biasa, kejadian-kejadian yang luar biasa pada hari kiamat. sehingga disebutkan di dalam surat Al-Infitar yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yukhayyirul adhan, sampai pikiran-pikiran manusia ini bingung dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Karena luar biasanya kejadian pada hari tersebut. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri menuju lirabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Falladhi jara'ahum ala tadfifu adamu imani imanihim bil yaumil akhir, maka keadaan mereka yang senantiasa berada pada keadaan tersebut, yaitu atas kecurangan, ini disebabkan kenapa? Disebabkan adamu imanihim bil yaumil akhir, yaitu tidak adanya keimanan mereka kepada hari akhir. Orang kalau dia sudah meyakini adanya hari akhir, dia meyakini akan adanya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, sehingga ketika di dunia berhati-hati dari segala perbuatannya. Karena setiap segala sesuatu yang dia lakukan ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini yang senantiasa curang, ini mereka melakukan hal ini disebabkan mereka ini enggak punya iman, enggak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa falau amanu bihi, kalau tidak, kalau seandainya mereka beriman kepada hari akhir, wa'arafu annahum yakumuna baina yadaillahi, dan mereka mengetahui kalau mereka ini akan berdiri di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu nanti akan berhadapan dengan Allah satu orang satu orang. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Langsung mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuhasibuhum ala qalilin ala qalili wal katsiri. Mereka meyakini bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka ala qalili wal katsiri, menghisab, memberikan balasan pada perkara-perkara yang kecil atau yang sedikit, wal katsir, dan perkara-perkara yang besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka setiap amalan yang kecil, kejelekan ataupun kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka ini mengetahui hal ini, la aqla'u an dzalika wa tabu minhu, maka niscaya akan melepaskan atau meninggalkan perbuatan tersebut, wa tabu minhu, dan mereka akan bertobat dari perbuatan tersebut. Jadi ini disebabkan tidak adanya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka senantiasa jarahum ala tadfifi, senantiasa berjalan di atas kecurangan. Maka pada paragraf yang terakhir ini menyebutkan betapa pentingnya keimanan kepada hari akhir, bahwasanya akan ada yaumul jaza, akan ada hari pembalasan nanti. Setiap amalan akan Allah Subhanahu wa taala balas. Amalan kebaikan yang besar maupun yang kecil, amalan kejelekan yang besar maupun yang kecil akan Allah balas. Maka pentingnya beriman adanya hari akhir, dan ini adalah salah satu dari rukun iman. Sehingga manusia ketika dia mengetahui bahwasanya ada yaumul jaza, adanya hari pembalasan, dia akan berhati-hati ketika di dunia. Berhati-hati dalam ucapan, berhati-hati di dalam perbuatannya. Karena dia tahu dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dan insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.